طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله saya puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-30, dan terakhir kita sudah bahas surah An-Nazi'at ya. Sampai ayat berapa ya? Sampai 26 ya. Berarti sekarang kita baca tafsirnya ayat yang ke-27. Naam. Tapi belum ada yang ngakipin mic-nya nih. Oh ya, adalah yang udah siap Bu Ida. Nggak apa-apa ya Bu Ida lagi ya. Nggak mau ya Bu Ida ya? Tapi yang sudah hadir tolong bisa bisa bisa. Alhamdulillah. Ya. Ayo Bu. Lalu saat sampai mana Ustaz ya? Sekarang ayat yang ke-27. Bab 7. Apa hukum ayuhan nasu? Aba sukum, bismillahirrahmanirrahim. Aba sukum ayuhan nasu ba'da mauti asaddu fi asaddu asaddu fi Iya, tafsir nggak boleh tanwin. asaddu fi taqdirikum am holako al holakol Am am am kholkus samai, kan dia am matunya hol ke ba'su. oh iya faham al holkus samai Am kholkus samai. sama a al al holkus Samai sama kan tafsir ya, Bu. Oh Kan kholk itu iya masdar. alhamdulillah ya. Al holku samai rofa'ahe fawukokum ka ka kala kali Kalbinai. kalabinai wa a'la Kalbinai. betul Ustaz ya wa a'la sakof sakofahe fil Takfiha. sakofihe Ustaz ya Nah. sako fiha fil hawa'i li li at li La ata la la la la tafawuta fiha. tafawata la tafawata La tafawuta. afawuta la tafawuta fiha wala wala futurin Hah? wa at Wala futoro. futoro Atup ya ya, ya wala futoro. Nah. wala futoro wa at Futuro. la, wala futuro futuro wala futuro waat lama lailaha bi gurubi tamsiha waat roze nahe rohe bi surukiha wal ardo ba'da kholakos sama'a besa be, besa tohe Tuh, ini wala atau wala ardu ya? apaan ardu ya Ustaz ya Wala ardu ardu kali ya? Bisa ada deh ini. Wardo, salah ya Ustaz ya? Ardu, Pak, ya. Wal ardu ba'da kholqis sama'i basatoha gitu. Wal ardu ba'da kholqis kholqis sama'i sama'i bes, besto bestu ya. Basatoha. Besatoha, besatoha. Wa au wa auda'a fiha manafi'aha. Wafajr wafajro fiha uyunu Uyuna. Uyuna Ustaz ya. Uyunal ma'i wa ambata fiha ma yura'i minan nabe minan nabe tati. Ma yura kan kayak gini. Oh ma yura ya enggak boleh ya Ustaz ya apa Ustaz? Iya. Ma yura minan minan nabe tati. Wa asbata fiha fiha al-jibala auta autadan autadan lah khalaqa subhanahu kullu kulla ya Ustaz ya kulla hadihin ni'mi hadihin kulla hadihin ni'ami ni'ami hadihil ni'ami manfa'ata lakum wali an'amikum inna Nah. inna i'adata khalaqukum Halkikum. yaumal, oh ini holkikum ya Ustaz ya, holkikum yaumal yaumal kiamati ahwanun alallahi Nggak, enggak, itu enggak boleh tanwinin, Bu. Isim tafdil itu enggak boleh tanwin ya. Ini oh masuk dalam. Ahwanu ya Ustaz ya. Nah, ya ahwan Ustaz. Ahwanu jadi yang masuk masuk IGN ya Ustaz ya. Iya, Nam. Yaumal kiamati ahwanu alallahi min min holki hadihil asyai wakullahu wakulluhu ala wahi hayyinan yasirun. Hayyinun yasirun. Oh, Ustaz ya, hayyinun yasirun. Diterimain ya Ustaz ya. Ya, diterimain ya. Apakah kebangkitan kalian, wahai manusia, setelah kematian itu lebih hebat dari ketetapan? Lebih sulit. Ini maksudnya lebih sulit ya? Lebih sulit ya Ustaz ya, lebih sulit dari ketetapan kalian, dari lebih sulit dari ketetapan ya Ustaz ya, ketetapan atas kalian ataukah penciptaan langit? Kita itu maksudnya pada anggapan kalian? Pada anggapan kalian, pada penilaian kalian kan takdir oh, dia penilaian. Penilaian ya. Pada penilaian kalian dari penciptaan langit. Ataukah penciptaan langit apa Ustaz? Ataukah penciptaan langit Allah telah meninggikannya di atas kalimat Di atas kalian, kalimat dari mana? Oh, kalian, ya. Di atas kalian ya Pak ya, Ustaz. Di atas kalian seperti atap bangunan ya Ustaz. Seperti bangunan aja. Bangunan ya, seperti bangunan. Dan yang bangunan dan yang paling tinggi Ustaz ya Allah ya, paling tinggi menaunginya. Emang begitu? Bukan ya Ustaz. Wa'ala. Safakiha itu bukan menaung ya Ustaz ya? Atap tertingginya. Sakfun kan atap ya? Jadi atap tertingginya. Atap tertingginya dari udara ya Ustaz ya? Udara ya. Dan tidak berbeda di antar. Safakiha itu tidak ada kesenjangan. Tidak ada, tidak ada ini ya, kesenjangan. Bukan berbeda Ustaz ya, tidak ada kesenjangan. Ya. Dan tidak pula retak ya Ustaz ya, putur ya. Ya maksudnya langit yang begitu luas itu bisa apa namanya di atas kita tanpa tiang nggak rubuh gitu maksudnya. Malamnya lebih gelap. Emang begitu? Bukan ya. Dan lebih adlamu. Adlamu itu Allah. Menjadikan malamnya gelap dengan Allah menjadikan malamnya gelap dengan apa dengan terbenamnya matahari, dan menerbitkan menjadikan siangnya terang dengan surutnya ya Ustaz ya, dengan terbitnya matahari gitu. Oh ini suruh itu terbitnya matahari Ustaz ya, dengan terbitnya suruh kan terbit. Ya. Kemudian dan bumi dan demi bumi ya ini ya pada setelah penciptaan demi langit bumi aja. Bukannya dan bumi ya, dan bumi setelah penciptaan langit yang dihamparkannya ya Ustaz ya. Ya Allah hamparkan iya. Ya Allah hamparkan dia dan meletakkan kepadanya ya fiha manafi'a dan memberinya apa ini Ustaz manafi'a manfaat jadi Allah meletakkan manfaat ya tumbuhan hewan-hewan danau laut semuanya ya Ustaz dan memberikan manfaat kepadanya kemudian dan memancarkan di dalamnya mata air yang menumbuhkan dengannya yang memeliharanya ya Ustaz ya mayur'a dan tumbuhan-tumbuhan yang terpelihara. Tumbuh-tumbuhan yang terpelihara. Dan asbeta dan menumbuh mengokokkan dan mengokokkan dengannya gunung-gunung sebagai pasak. Bagi bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua itu sebagai nikmat dan manfaat untuk kalian. Dan Allah menciptakan semua nikmat-nikmat ini sebagai manfaat untuk kalian dan binatang ternak kalian, ya Ustaz ya. Sesungguhnya Adam ini mengulangi ya Ustaz ya. Iya. Penciptaan kalian kembali pada kiamat. Iya. Penciptaan kalian pada hari kiamat mengulangi kembali penciptaan kalian pada hari kiamat lebih mudah bagi Allah dari penciptaan semua hal ini. Penciptaan semua ini. Dan semuanya bagi Allah gampang dan mudah. Nah, lanjut. Fa'ida til kiamatul kubro wasifdatu adima wasifdatul udma. Utma ya Allah, apa misal? Utma, wasifdatul utma wahiyan nafhotus saniyatu in the idin ya Ustaz ya. In the idin bu'rodu ya Ustaz ya. Yu'rodu. In the idin yu'rodu ala insani kulli amalihi min khairin. Yu'rodu ala insani kullu amalihi. Jadi naibul fa'il dia, Bu. Ini kullu ya. Kullu amalihi min khairin wa sarrin. Fayatadzakkaruhu wa yaqtarifu bihi wa udhirat jahannama likulli. Itu kan ada fi'il majhul, dia naibul fa'ilnya. Wa udhirat jahannamu likulli mubasyirin turo iyanan. Dan apabila telah datang kiamat kubro, kiamat yang besar, yang agung ya Ustaz ya. Iya, masyidah apa namanya, kejadian yang dahsyat. Kejadian yang dahsyat. Ketika telah datang kiamat kubro, kejadian yang dahsyat itu adalah tiupan yang kedua. Kemudian pada waktu dihadapkan atas. Jadi itu ketika itu. Apa, Ustaz? Ketika itu ditampilkan, ditunjukkan kepada manusia. Kejadian itu ditunjukkan kepada manusia pada manusia semua amalannya. Yang baik maupun yang buruk. Kemudian fayatazakkaru, maka ingatlah kepada Allah. Bukan. Maka ia pun mengingat amalannya tersebut. Oh gitu. Maka ia pun mengingat amalan tersebut dan mengakuinya, mengakui dengannya ya Ustaz ya. Wa'adhirot. Dan ditampakkan neraka jahanam semuanya dengan jelas, dan semuanya bisa melihat dengan jelas dengan mata kepala sendiri ya maksudnya Ustaz ya. Iya kayak gitu, benar. Udah Ustaz. Terus fa'amma man tamarrode ala amrillahi wafaddolal hayatad dunya alal akhirati fa inna masih rohu ilan nari. Maka adapun tamarro ini yang menentang ya Allah ya, orang yang menentang atas perintah Allah, yang mengutamakan kehidupan dunia atas kehidupan akhirat, maka sesungguhnya tempat kembalinya adalah neraka. Naam. Wa amma man khaufal qiyama baina yaday yallahi lil hisab. Gimana? Baina yadayillahi. Yadayillahi lil hisabi. Wa nahan nafsa anil ahwa'il fasidati. Fa inna jannata hiya maskanahu. Ya, maskanahu. Dan adapun orang yang takut berdiri di hadapan Allah untuk dihisab, dan dia melarang dirinya atas hawa nafsu yang merusak, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Masya Allah. Taip. Lanjut Ustaz ya. Yas'alu kal musyrikuna ayyuhar rasulu istifafan an waqti hululis sa'atil lati tatawa aduhum biha lasta fi sayin min alaiha bal min ilmiha min ilmiha ya Ustaz ya. Min ilmiha bal maraddu dalika ila wahi azza wa jalla wa inna ma sa'naka fi amrika wa inna ma sa'nuka fi amris saati antahdaru minha man yakhafuha antuhdir minha man yakhafaha antuhdir oh ya antuh ada antuhdiro ya antuhdiro antuhdiro masuk ya Ustaz minasuk antuhdiro minha man yakhafuha man yakhafaha yakhafa ya benar apa nih yakhafu ya benar man yakhafuha ka'annahum yauma ya Ustaz ka'annahum yauma oh yauma Ustaz ya tapi kan ini ka'anna ya humnya emang oh ya kenapa? Kan harimah enggak bisa khobar. Khobar kan dia khobar Ustaz khobarnya ka'anna Ustaz kalau kita bilang khobar sesungguhnya mereka adalah hari emang mereka hari kan ya Ustaz ya kan? oh ya oke okay, Ustaz ka'annahum yauma yarawna Qiyama sa'ati lam yal basu fil hayatid dunya li haulis sa'ati illa ma bainat dukhri ila gurubis samsi au ma baina tulu'is samsi ila nisfin nahari. Bertanya kepadamu orang kaum musyrik, orang musyrikin bertanya kepadamu wahai Nabi dengan meremehkan ya Ustaz maksudnya ya dengan istighfafan ini dengan meremehkan ya Ustaz ya. Iya. An waktu kapan tibanya waktu hari kiamat ya Ustaz ya? Kapan tibanya waktu hari kiamat? Yang diancamkan kepada mereka. Kemudian yang dijanjikan kapankah datangnya hari kiamat yang dijanjikan kepada mereka? Bacalah ya Ustaz ya. Lasta tuh kamu tidak. Oh, kamu maksudnya, tidakkah Ustaz ya? Oh, Lasta dari Laisa ya Ustaz ya? Laisa. Betul. Kamu tidak fisain, kamu tidak dalam sesuatu atasnya, tidak berkuasa atau Ustaz gimana maksudnya? Yang tidak kamu tidak ada sesuatu di mana sih? Oh, ilmu tentangnya. Oh ya, kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. bahkan tempat kembali, mari tempat kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa innama, dan sesungguhnya urusan mereka, urusanmu, yang menjadi urusanmu, ya urusanmu, ya urusanmu kan Ustaz, ya bukan, ya sesungguhnya urusanmu di dalam dalam perkara hari kiamat, dalam perkara hari kiamat itu an tuhziru ini membuat takut Ustaz. Mereka mengingatkan mereka, mengingatkan agar Ustaz, ya takut. Ada takut ya. Sesungguhnya perkara kiamat ini mengingatkan mereka agar takut. Bukan. Agar jadi gini, sesungguhnya jadi Rasulullah tuh nggak tahu kapan jadinya hari kiamat kecuali tanda-tandanya. Ya. Yang menjadi urusan Rasulullah, ini kan hitopnya dari Allah kepada Rasul ya. Ya. Yang menjadi urusan wahai Nabi di dalam masalah hari kiamat adalah engkau memberi peringatan kepada manusia agar mereka takut kepada kiamat gitu. Oh, Adapun soal maksudnya kapan terjadi itu bukan urusan engkau, wahai. Oh, iya, Ustaz. Nah, Ustaz mengerti, Ustaz. Maaf, Ustaz. Oh, jadi gitu, Ustaz, ya. Jadi, urusan Nabi ini hanya memberitahukan agar mereka takut kepada kiamat. Tapi bukan waktunya, Ustaz, ya. Betul. Annahum, seakan-akan mereka, Ustaz, ya. Seakan-akan mereka... seakan-akan mereka berdiri, ya. Mereka entar, ini artinya harus dibolak-balik, ya. Seakan-akan hari melihat, seakan-akan mereka berdiri melihat menjelaskan hari. Entar. Bukan. Jadi kan Rasulullah diminta membuat peringatan supaya manusia takut. Seakan-akan mereka melihatnya secara langsung terjadinya hari kiamat oh, itu. Oh, gitu Ustaz. Oh, maksudnya karena gitu kiamat Ustaz. Maksudnya ya, maaf Ustaz. Ya, oke. Jadi seakan-akan hari kiamat itu, seakan-akan mereka melihat hari kiamat. Hari kiamat lam ya lebesu, mereka tidak tinggal di dalam kehidupan dunia pada tidakkah mereka tinggal, ya Ustaz, tidakkah mereka tinggal di kehidupan dunia. Dikarenakan kengerian. Karena kengerian. Oh iya, karena kengerian, oh jadi ya, jadi agaknya nyambung ini. Karena kengerian di hari kiamat, seakan-akan mereka tidak tinggal di kehidupan dunia ya Ustaz ya. Kecuali hanya sebentar ya, kecuali hanya saat terbenam matahari ya Ustaz ya. Saat duhri. Kecuali antara duhur sampai. Ya, sampai terbenam matahari, atau antara terbit matahari sampai seperdua siang ya Ustaz ya. Setengah siang. Tebar kalau fikir jasa kira. Wafika barokah Ustaz, wa ya ka. Ini habis kan ya tuh. Baik ya, surah An-Nazi'at ini berbicara tentang hari kiamat ya. Mana sih? Baik. Wan-nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan-nasyutati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Was-sabihati sabha, dan malaikat-malaikat yang naik dan turun dari langit ya dengan cepat. Fas-sabiqati sabqa, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Fal-mudabbirati amra, dan malaikat yang mengatur urusan-urusan dunia. Yauma tarjufur rajifah. Pada hari ketika tiupan pertama itu mengguncang alam. Tatba'uha rajifah. Kemudian tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan yang kedua. Qulubu yauma idzi wajifah. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Absaruha khashi'ah, tundungan pandangannya tunduk ya, saking mengerikannya keadaan hari kiamat, Ini membuat hati manusia ya sangat takut. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Mereka berkata, apakah kita akan dikembalikan ya kepada kehidupan semula? A'idha kunna 'idhaman nakhirah. Ya, padahal kita telah menjadi tulang belulang yang hancur. Ya. Jadi bagi orang yang tidak percaya dengan hari akhir, ya mereka tidak memahami konsep hari kiamat. Ya, terutama orang kafir Quraisy itu ketika dijelaskan tentang hari kiamat, mereka tidak menerimanya. Karena konsep kehidupan bagi mereka itu hanya selesai di dunia saja. Tidak ada yang namanya kehidupan setelah dunia. Ya, kehidupan hanya berakhir dunia. Adapun dalam akidah kaum muslimin, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Bahkan dia adalah ladang amal yang akan menentukan apa yang akan kita panen di akhirat. Ya. Nah, qalu tilka idzal karratun khasirah. Mereka, itu orang kafir, mengatakan kalau begitu itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Ya, karena ya pada akhirnya mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri apa yang selama ini mereka dustakan itu benar terjadi. Dan mereka menyaksikannya sendiri sehingga mereka mengatakan ya qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalau begitu ya itu adalah pengembalian yang merugikan. Ya, karena mereka tahu mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innama hiya zajratu wahidah. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu tiupan saja. Ya, jadi yang diyakini dalam akidah kaum muslimin nanti hari kiamat itu akan ada dua tiupan, ya. Tiupan yang pertama, ya semua manusia itu binasa. Semua manusia yang hidup saat itu binasa. Kemudian tiupan yang kedua, semua manusia akan dibangkitkan, ya, untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Fa'idahum bisahirah. Maka tiba-tiba mereka ada di tempat yang baru, ya. Fa'idahum bisahirah. Maka tiba-tiba mereka hidup kembali di permukaan bumi, ya. Sahirah. Hal ataka hadisu Musa. Nah, ini selesai gambaran tentang kengerian hari kiamat. Mulai ayat yang ke-15, ini bicara tentang kisah Nabi Musa, ya, dan juga Fir'aun. Hal ataka hadisu Musa. Sudahkah sampai kepadamu, wahai Muhammad, ya, kisah tentang Nabi Musa? Innadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tua. Ketika Rabbnya, itu Allah Azza wa Jal, memanggilnya ke lembah yang disucikan, yaitu lembah tua. Ya. Jadi, Nabi Musa AS termasuk Nabi yang memiliki khususan di mana Allah mengajaknya bicara secara langsung. Ini keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Musa AS. Taib. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Ya. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ini perintah dakwah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa agar Nabi Musa ini berdakwah kepada Fir'aun. Faqul hal laka ila tazakka. Dan katakanlah kepada Fir'aun, maukah engkau membersihkan diri, ya, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku beri engkau petunjuk kepada Rabbmu sehingga engkau pun takut kepada Rabbmu. Fa arahul ayatal kubra, maka Musa memperlihatkan kepada Fir'aun ayat yang besar, maksudnya mukjizat yang besar. Fakadzdzaba wa 'asha, maka Fir'aun pun mendustakannya dan bermaksiat kepada Musa, tidak mau beriman kepada Musa. Summa adbasa, kemudian ia membelakangi Musa ya Yas'a berusaha untuk menantang Musa. Dia berpaling dan berusaha menantang Musa. Fahasyara fanada. Kemudian dia mengumpulkan kaumnya. Fanada. Kemudian dia menyeru. Faqala ana rabbukumul a'la. Maka dia berkata, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Ini adalah bentuk melampaui batasnya Fir'aun. Sampai mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan. Ya. Saking besarnya kekuasaannya, dia sampai mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan. Ini adalah bentuk kezaliman yang paling nyata. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Maka Allah pun mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Ya, kita tahu dalam sejarah yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Fir'aun itu diberi azab berupa ditenggelamkan ya di laut. Ya, ketika Nabi Musa bersama kaumnya Bani Israel ya membelah lautan, kemudian mereka melewati lautan yang terbelah tersebut. Setelah Nabi Musa dan Bani Israel selamat, lalu tiba-tiba Allah gulung ya Fir'aun dan pasukannya sehingga mereka mati dan binasa. Baik. Inna fi dzalika al-ibratan liman yakhsha. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat ibrah, terdapat pelajaran bagi orang yang takut. Ya, ini adalah cuplikan kisah Nabi Musa bersama Fir'aun, ya. A'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Ayat ke-27 ini sudah bicara hal yang lain lagi. Ini adalah renungan untuk kita. Ya, sekalian manusia. A'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kalian, wahai manusia, lebih sulit penciptaannya, ataukah langit banaha, Allah membangunnya? Jadi ini merupakan ajakan dari Allah Subhanahu wa Taala agar kita manusia bertadabur. Mana yang sulit? Mana yang lebih sulit? Menciptakan kalian atau menciptakan langit? Rafa'a samkaha fasawwah. Allah meninggikan samkaha. Samkaha ini adalah atap ya. Bangunannya. Rafa'a samkaha fasawwah. Nah. Wa altasha laylaha wa akhraja duhaha. Dan dia menjadikan malamnya, menutup, ya, menggelapkan malamnya. Wa akhraja duhaha. Dan mengeluarkan duhanya. Maksudnya menjadikan siangnya terang. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Dan bumi sesudah itu dihamparkan oleh Allah Azza wa Jal. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kemudian Allah mengeluarkan dari bumi air, ya. Air dan tumbuh-tumbuhan. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung Allah pancangkan dengan kokoh. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Semuanya itu, ya bumi, langit, air, tumbuh-tumbuhan, itu Allah ciptakan mata'al lakum wa li'an'amikum sebagai perhiasan untuk kalian dan juga untuk binatang ternak kalian. Dari sini ya kita mengetahui bahwasanya apa yang ada di muka bumi ini, semuanya adalah untuk maslahat manusia. Oleh karena itu kita sebagai manusia ini, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kemudian dari ayat-ayat ini, kita bisa mengetahui bahwasannya, ya, di ayat awal-awal kan Allah mengatakan, mana yang lebih sulit penciptaannya, apakah penciptaan kalian atau penciptaan langit, bumi, dan apa yang ada pada keduanya. Namun bagi Allah tidak ada yang sulit ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Berkuasa. Kalau Allah menginginkan sesuatu, hanya mengatakan kun fayakun ya. Jadi maka terjadilah. Baik, kemudian ayat 34. Ini kembali membicarakan masalah hari kiamat. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Maka apabila malapetaka besar telah datang, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari di mana manusia mengingat kembali apa yang telah dia kerjakan. Ya, karena semua yang dikerjakan oleh manusia nanti akan ditampilkan dalam catatan amalnya. Wa burrizatil jahimu limayyara. dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada siapa saja yang melihat. Fa'amma mal togha, maka siapapun yang melampaui batas, wa asarul hayata dunya, dan lebih memilih kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahimlah tempat kembalinya. Nah, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang lebih mendahulukan kehidupan dunia ketimbang kehidupan di akhirat. Yang mereka menjual keimanan mereka demi kehidupan dunia mereka. Adapun kaum beriman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut dengan kedudukan Rabb-nya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan jiwanya, menahan dirinya dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memasukkan kita ke surganya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, ayyana mursaha, kapankah terjadinya? Fi ma'ata mizikraha. Ya. Bukan ya fi ma'ata mizikraha. Ini artinya apa namanya? Bentar. Fima anta min dzikra. Ya, maksudnya kamu tidak bisa menyebutkan waktunya, ya. Ila rabbika muntahaha. Kepada Tuhanmu lah dikembalikan. Muntaha itu artinya ujungnya, ya, kesudahannya. Innama anta mudzirru may yakhsha. Sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberikan peringatan kepada orang yang takut kepada hari kiamat. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka itu pada hari di mana mereka melihat semua kengerian pada hari kiamat, mereka merasa hidup, ya, tidak hidup kecuali hanya sebentar saja. 'Ashiyatan aw duhaha, artinya hanya setengah hari. Saking dahsyatnya hari kiamat, maka waktu berlangsung sangat cepat. Seakan-akan mereka itu hanya hidup setengah hari saja di muka bumi ini. Ya, demikian ini adalah faedah yang bisa kita ambil dari surah Abasa. Baik, ya alhamdulillah. Kita akan menyelesaikan surah yang terakhir yaitu surah An-Nazi'at, ya. An-Naba. Nah, kita minta ini ada Eyang, ya, Eyang Ali Imran nih. Kemarin sempat lama enggak hadir nih. Ya, Ibu Ali Imran. Tapi enggak bisa dinyalain, ya. Bu. Taiblah. Pak Rozani, ya. Silakan Pak Rozani dibaca. Ya, Pak Rozani. Baik, kita ganti, ya. Siapa yang sudah siap, ya? Mungkin kita ke Pak Iqbal, ya. Nah, Pak Iqbal. Baik, Ustaz. Baik, ayo dibaca, Pak Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Anin naba'il azim. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم tentang apa yang mereka pertanyakan dari Naba'il Azim, berita yang besar. Itu tentang juga, tentang. Oh, tentang berita yang besar. Alladzi hum fi, yang di dalamnya mereka perselisihkan ya. Kalau saya alamun sekali-sekali, mereka kelak akan mengetahuinya. Suma, kemudian sekali-sekali mereka kelak akan mengetahuinya. Apakah kami jadikan ardo? Bukankah kami telah menjadikan? Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung sebagai pasak ya tiang. Wa khalaqnakum azwaja dan kami ciptakan kalian berpasangan. Wa ja'alna nawmakum dan kami jadikan tidur kamu subata istirahat ya untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian dan kami jadikan siang untuk mencari nafkah. Dan kami bangunkan di atas kamu tujuh tingkat langit dan kami jadikan pelita yang sangat terang dan kami turunkan air hujan ya dari awan air yang banyak awan ya, hujan yang deras dan kami keluarkan darinya biji-bijian dan tumbuhan wajan lakin alfalfa dan kebun yang lebat kebun yang lebat ya kebun yang lebat sesungguhnya hari perhitungan ya. Kata hari keputusan pas untuk keputusan. Ya, sudah ada waktu yang ditetapkan gitu. Sesungguhnya hari keputusan sudah ada waktu yang ditetapkan. Hari di mana? Hari di mana ditiupkannya visur tata tunaf wajah, ditiupkannya sangkakala dan kemudian berdatanganlah berkelompok-kelompok. Ya, kalian datang berkelompok-kelompok. Hati-hati sama fakanat apuaba dan dibukakan langit dan di dalam dan padanya terdapat banyak pintu-pintu. Wasuiratul jibalu dan gunung-gunung diperjalankan ya Ustaz. Fakanat dan maka terlihat sebagai tidak jelas kita gitu, atau fatamorgana ya. Nah. Inna jahannam dan sesungguhnya neraka jahannam itu mursada mengintai. Littaghina ma'aba bagi mereka yang melebihi batas dan ma'aba. Ini sebagai tempat kembali orang-orang yang melebihi batas gitu. Sampai batas. Sebagai tempat kembali orang-orang yang melebihi batas. Dan pakaiannya ya Ustaz labisina artinya mereka tinggal ya. Mereka tinggal di dalamnya dalam waktu yang lama. Ya, mereka tinggal di dalamnya dalam waktu yang lama. Dan la yazukuna fiha dan di dalamnya mereka tidak bisa merasakan di dalamnya tidak bisa merasakan bardan kedingin ya yang kedingin. Ya. Dan tidak bisa minum. Naam. Illa hamiman wa ghassaqa kecuali hamiman itu air yang mendidih dan ini nanah. Naam. Jaza'an wifaqo sebagai balasan yang setimpal. Naam. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya inilah mereka. Sesungguhnya mereka itu tidak mengharapkan adanya hisab gitu. Sesungguhnya kanu mereka tidak berharap terhadap hisab. Wakazabu bi ayatina kizaba dan terhadap dan mereka mendustakan terhadap tanda ayat Allah dengan dusta yang sedustanya. Dan segala sesuatu telah dicatat ya. Ya, telah kami catat di sebuah kitab ya. Karena fazuku karena itu rasakanlah falan nazidakum kami tidak akan menambahkan kecuali dengan azab. Sesungguhnya orang muttaqin itu beruntung mendapatkan keberuntungan. Kebun-kebun dan ada iko warna buah anggur ya Ustaz ya. Iya, buah anggur. Wakawa iba atroba dan gadis-gadis wakawa iba yang sebaya. Yang sebaya ya. Naam. Wakasan dihako dan gelas-gelas yang berisi penuh. La yasma'una fiha lawa wala kizaba dan tidak pernah dan tidak didengarkan di dalamnya perkataan yang tidak sia-sia dan tidak dusta. Naam. Jaza amir rabbika afwan hisaba. Ini sebagai balasan dari Rabb-nya, dari Tuhan mereka, Tuhan kamu, atas ketaatan, atas afwan. Afwan hisaba ya, sebagai pemberian yang cukup banyak ya. Iya, sebagai pemberian yang cukup banyak afwan hisaba. Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma rahman. Tuhan langit dan bumi dan apa di antaranya dan yang maha pengasih. Naam. La yang gitu minu khitabah dan yang dia tidak bicara kepadanya. Ya, mereka tidak dapat berbicara dengan dia. Yauma yakumu ruhu wal malaikatu shaffa, hari di mana ruh dan para malaikat bersaf-saf. La yatakalamuna illa man adzina lahu rahman, dan tidak dan mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang mendapatkan izin darinya Ar-Rahman, dan wa qala shawaba, dan mereka berkata benar. Terus kalimul haq, inilah hari yang benar. Faman syaat tafadha ila rabbihim maba. Dan siapa yang attakhadha, yang telah mengambil janji. Ya, maka barang siapa yang menghendaki, ia mengambil jalan kembali kepada Rabb-nya. Oh, barang siapa yang menghendaki, dia mengambil jalan kembali kepada Rabb-nya. Inna anzarnakum adzaban qariba, sesungguhnya kami telah berikan kalian peringatan tentang azab yang dekat. Yauma yang zurul mar'u, hari di mana orang melihatnya, ma qaddamat, apa-apa yang dahulu telah orang dilakukan. Iya. Telah mengatakan, orang-orang kafir telah mengatakan, andai kata ya laitani kuntu kami hanya sekedar turabun, debu ya Ustaz. Iya, tapi jadi ini mimpinya orang kafir ya. Setelah semuanya udah terlanjur, mereka bilang coba dulu kita hanya jadi debu saja ya. Kita dengan seperti yang baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Naam, mengirapnya aneh aja ya. Nanti insya Allah bacanya antum. Tep. Amma yatasa'alun. Amma ini adalah jar' majrur. Yatasa'alun fi'il mudhari. Wawnya adalah fa'ilnya. Anin naba'i jar' majrur. Al-azimi na'at. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Alladhi ini isim mausul sebagai na'at. Hum mubtada fihi jar' majrur. Mukhtalifuna, ini adalah khobar ya, ini adalah khobar. Kemudian kalla saya'alamun, kalla harfu zajarin, saya'alamun sinnya adalah harful istiqbal. Kemudian ya'alamuna fil mudhari, dan wawunya adalah fa'ilnya. Summa kalla saya'alamun, ini sama harfu atfin, kalanya harfu jazarin, sinnya huruf istiqbal, ya'alamun fil mudhari, wawunya adalah fa'ilnya. Alam naj'alil arda mihada, hamzanya hamzah istifham, kemudian lamnya adalah harfu jazmin, kemudian naj'al fil mudhari majzum bilam, fa'ilnya adalah nahnu. Al arda ini adalah maf'ul bi yang pertama, kemudian mihada ini adalah maf'ul bi yang kedua ya. Baik. Wal jibala autada ini ma'tuf ya, dua-duanya ini ma'tuf ke al-ardu mihada. Wa khalaqnakum azwaja, alu hafatin khalaqna fil madinanya fa'ilnya, kumnya maf'ul bi yang pertama, azwajan maf'ul bi yang kedua. Waja'alna naumakum subata, Arwah harfu atfin ja'alna fil madinanya fa'ilnya. Noma maful bih, kum maful bih. Afan kum mudhaf ilai. Subata maful bih yang kedua. Wa ja'alna layla libasa. Arwah harfu atfin ja'alna fil madinanya fa'ilnya. Al-layla maful bih yang pertama. Libasan mafulun bih sanin yang kedua. Wa ja'alna nahara ma'asya. Sama persis. Wa banayna fawqakum sab'a shidada. Arwah harfu atfin banayna fi'il madhi. Na'nya fa'ilnya. Fawqa dorob makan. Kumnya mudhaf ilaih. Sab'an maful bi yang pertama. Ya. Ini maful bi aja. Shidada sebagai na'at dari sab'an. Wa ja'alna siraja wa haja. Arwah harfu atfin ja'alna fi'il madhi. Na'nya fa'ilnya. Sirajan maful bi. Wa haja na'atnya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Arwah harfu atfin anzalna fil madi na'nya fa'ilnya minal mu'sirati jar majrur ma'an maful bi sajaja adalah na'at. Kemudian linukhrija bihi habba wa nabata, ini namanya lamnya lam mukai ya. Kemudian nukhrija fil mudhari mansubun bila mikai. Kemudian fa'ilnya adalah nahnu. Bihi jar majrur. Habban maful bi wa nabata arwah harfu atfin nabata ma'tufun 'ala habban. Wa jannatin alfafa, ya ini ma'tuf, dua-duanya ma'tuf ke habban ya, wa nabata. Wa jannatin, jannatinnya ma'tuf ke habban, kemudian alfafa ini adalah na'at ya. Inna yawmal fasli kana miqata, inna harfu tawqidin wa nasbin. Kemudian yawma sebagai isimnya inna, al-fasli mudaf ilai, kana fil madi naqis, isimnya kemari pada yawmul fasli, miqata khobarnya kana. Nah jumlah dari kana miqata sebagai khobarnya inna. Yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Yawma dorof, zaman, yunfakhu fil mudhari mabnil majhuli. Kemudian fissuri ini jar majrur, fatatuna fuaja, alfau harfu istinaf atau atfin, tatuna fil mudhari wawunya fa'ilnya. Afwaja, nah ini sebagai hal ya, karena dia menjelaskan keadaan. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Alwau harfu atfin, kemudian futihat fil madi naqis, fil madi majhul, ta'nya ta'nis, kemudian as-sama'u sebagai naibul fa'il. Fakanat abwaba, fa'nya harfu atfin, kanat fil madi naqis, ta'nya ta'nis, isimnya kanat kembali ke as-sama', kemudian abwaba sebagai khobarnya kanat. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba, arwah harfu atfin suyirat fil filun madi naqis, afan fil madi majhul, tanya tata nis al jibalu naibul fa'il. Fakanat saraba, fa'nya harfu istinaf, kanat fil madi naqis, isimnya kembali ke al jibal, saraba sebagai khabarnya. Inna jahannama kanat mirsada, inna harfu tawqidin wa nasbin, jahannama ismu inna, kanat filun madi naqis, isimnya kembali ke jahannam, mirsada dan khabarnya kanat. Nah jumlah dari kanat mirsada sebagai khabarnya inna. Ya. Jadi ini dari tadi bolak-balik aja ya. Nah. Litoghina ma'aba. Litoghina ini adalah jar majrur ya. Kemudian ma'aba ini adalah khobar. Khobar yang kedua dari kanat. Nah. Litoghina ma'aba. Labisina fiha ahqaba. Labisina fiha ahqaba. Labisina. Mereka tinggal di dalamnya. Nah, ini kan menjelaskan keadaannya. Maka labisina di sini merupakan hal. Ya. Fiha jar majrur. Kemudian ahqaba adalah dorof. Ya. Dorof zaman. Karena ahqaba itu adalah artinya berabad-abad lamanya. La yadhuquna fiha barda wala syaraba. La'nya harfu nafin yadukuna fil mudhari wa unya fa'ilnya fiha jar majrur bardan maful bih wala al harfu atfin la harfu nafin syaraba ma'tufun ala bardan illa hamima wa ghassaqa illa datu istisna hamiman mustasna mansub wa ghassaqa wa harfu atfin ghassaqa ma'tuf ka hamiman ya ma'tuf ka hamiman jazaa'u wifaqa ya jazaa'u wifaqa jazaan ini sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Wifaqo sebagai na'atnya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Inna harfu tawkidin wa nasbin. Hum sebagai isimnya inna. Kanu fil madi naqis. Wa ini sebagai isimnya. Kemudian la yarjuna hisaba. La nya harfu nafin. Yarjuna fil mudari. Wa nya fa'ilnya. Hisaba maf'ul bi. Jumlah dari layar junah hisabah sebagai khobarnya kanu. Kemudian jumlah dari kanu layar junah hisabah sebagai khobar dari inna. Nah. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba awaw lil istinab awaw harfatin kazzabu fil madi. Wawnya fa'ilnya. Bi ayatina jamajur naknya mutaf ilai. Kizzaba ini namanya maful mutlak. Ya maful mutlak. Kemudian wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Wawnya adalah waw istinab. Kulla syai'in. Ini nama nanti dia dinasabkan karena namanya istighal. Ya. Nanti kalau antum sudah bahas alfiyah, nanti ada keadaan di mana maful bi itu didahulukan. Karena istighal. Ya. Ini udah level lanjutan sih ya. Baik. Syai'in yang mudhaf ilaih, ahsainahu ini lengkap ya. Fil madi, fa'il, dan maf'ul bihnya. Kemudian kitaba, ini sebagai hal ya. Fadhuku falan nazidakum illa adaba. Fadhuku, maka rasakan oleh kalian, berarti kan jelas di sini dhuku adalah fil amr, wawnya adalah fa'ilnya. Falan nazidakum illa adaba. Fa'nya harfu istinab atau harfu atfin. Lannya harfu nasbin. Nazida fil mudhari mansubun bilan. Kemudian fa'ilnya adalah domir nahnu. Hukumnya maf'ul bi. Illa datul istisna adaban. Ini adalah maf'ul bi ya. Atau ini mustasna ya. Illa adaban. Adaban adalah mustasnanya. Naam. Inna lil muttaqina mafaza. Inna harfu tawkidin wa nasbin. Kemudian lil muttaqina jar majrur sebagai khabarnya inna muqaddam mafazan ismu inna muakhar. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa ini kan lanjutan dari inna ya. Jadi apa namanya? Selain mendapat keberuntungan juga mendapatkan kebun-kebun dan anggur-anggur. Maka hadaiqa adalah isim inna ya yang kedua. Wa anaba ini ma'tuf ka hadaiqa, kemudian wa qaiba ma'tuf. Nah, atroba ini sebagai na'at ya. Atroba sebagai na'at dari kawaiba. Naam. Wa ka'san dihaqa ini sama ka'sannya ma'tuf. Kemudian dihaqannya na'at. La yasma'una fiha lagwa wala kizaba. La'nya harfu nafiin. Yasma'una fil mudhari. Wa'unya fa'ilnya. Fiha jar majrur. Lagwan maf'ul bih. Wala kizaba. Arwah harfu atfin. La'nya harfu nafiin. Kizaba ma'tufun ala lagwan. Jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Jaza'an ini sebagai maf'ul mutlak. Ya mir rabbika jar majrur kafnya mudhaf ilai ata'an ini badal dari jaza'an ya, karena dia menjelaskan ya bahwa balasan itu merupakan ata'an pemberian hisaba ini sebagai na'at. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Rabbi ini sebagai badal ya. Sebagai badal dari Rabbika yang pertama tuh. as-samawati mudfilai wal ardi al-wahrafin al-ardi ma'tufun as-samawati wa ma bainahuma al-wahrafin ma ism mausulun ma'tufun ya ma'tufun ala as-samawati baina dharaf makan huma mudfilai ar-rahmani ini badal lagi badal dari Rabb. Kemudian la yamlikuna minhu khitaba la hafuna fin yamlikuna fil mudhari wa fa'ilnya minhu jar majrur khitaban maful bi yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa yauma dharab yaqumu fil mudhari ar-ruhu fa'ilnya wal malaikatu ar-ruhu fa'ilnya al malaikatu matufan ala ruh. Kemudian saffa ni hal ya, bersaf-saf ni hal jelas. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala as-sawaba. La harfun nafin yatakallamuna fil mudhari wa huwa fa'ilnya illa datul istisna man isim mausul sebagai mustasna adina fil madhi lahu jar majrur ar-rahmanu fa'ilnya wa qala al-wawu harfu atfin qala fi'lun madin ya. Kemudian fa'ilnya kembali kepada man ya. Karena kembali kepada man karena ini kita masih membicarakan tentang siapa yang berkata man. Kemudian sawaban sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Dzalikal yaumul haqq. Dzalika ini jelas sebagai mubtada. Kemudian al-yaumu sebagai khobar, al-haqqu sebagai sifatnya. Fama sya'at takhwada ila rabbihi ma'aba. Fa'nya harful istinab, man ismu syartin sebagai mubtada. Sya'a adalah fi'il maldi. Kemudian fa'ilnya kembali kepada man. Ittakhwada, ini jawabannya ya. Ittakhwada fi'il maldi. Karena kembali kepada man ila rabbihi jar majrur hanya mudah pilih ma'aba ini berarti sebagai maf'ul bih ya, maf'ul bih dari ittakhadha. Nah jumlah dari ittakhadha ila rabbihi ma'aba sebagai khabarnya man. Inna adarnakum adaban qariba, inna harfu taukid wa nasbin. Kemudian naknya ismu inna andarnakum, andarna fil madi, naknya fa'il, kumnya maf'ul bih. Adaban maf'ul bih yang kedua. Qariban ini na'at. Yauma yadurul mar'u, yauma dzaraf yanduru fil mudhari, al mar'u fa'ilnya ma qaddamat yadah. Ma'nya sebagai maf'ul bih. Qaddamat fil madi, ta'nya tanda ta'nis. Yadahu ini fa'ilnya. Yada fa'il, hu'nya mudhaf ilaih, ha'nya mudhaf ilaih. Wa yakulul kafiru, alu harfatin yakulu fil mudhari, al kafiru fa'ilnya. Ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba. Nah, ya laitani kan apa namanya? Kalau laita aja itu namanya huruf tasbih. Tapi kalau ya laitani ini namanya huruf yang menyerupai fi'il ya. Huruf yang menyerupai fi'il. Ini kan artinya duhai seandainya aku dulu ya jadi debu ya, menjadi debu. Jadi laita ya, sebenarnya kalau kita mau detailkan laita itu adalah harfu tamani, kemudian nanti nunnya nun iqayah, nah ya-nya sebagai isimnya laita. Nah. Kuntu ini adalah fil madi, nafis ta-nya adalah isimnya kana dan turoban adalah khobarnya kana ya. Taib ini i'rab dari surah An-Naba. Sekarang kita baca tafsirnya ya. Nah. Silakan baca Pak Arsyani ya. Oke, Ustaz. Silakan Pak Arsyani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyin yas'alu ba'du kuffarin Quraisyin ba'dan yatasa'aluna 'anil qab 'anil khabaril 'adhim asy-sya'ni wa huwa al-Qur'anul 'adhim alladhi yunabbi 'anil ba'th alladhi shakkin fihi kuffar kuffarin quraishin wa kadza alladhi shakka fihi kufaru Quraisy bihi kufaru Quraisyun wa kadzabu bihi. Dari sesuatu apakah sebagian kufar Quraisy itu bertanya kepada kufar yang lain tentang apakah sebagian dari orang kufar Quraisy itu bertanya kepada yang lainnya. Mereka saling bertanya tentang kabar yang agung, ya, yang mengganjal, yaitu Quran, Quran yang maha agung, yang mana merupakan sebuah berita yang merupakan memberitakan tentang hari kebangkitan, di mana hari itu menjadi keraguan pada diri-diri kufar Quraisy dan mereka mendustakan akan hari kebangkitan tersebut. Mal amaru kama yaz'amu. Mal amru kama yaz'amu haula il musyrikuna. Saya'lamu haula il musyrikuna akibatun tukat ribi. Akibata takdibihim. Saya alamu haula il musyrikuna akibata takdibihim. Oh, akibata takdibihim. Wa yadharulahum mallahu fa'ilu bihim yaumal qiyamati. Thumma saya takadulahum dzalik. Wa yatakadulahum sidqu ma jaa bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal Qur'ani wal ba'thi wa hadza tahdidu wa wa'idu lahum tahdidun ya wa hadza tahdidun wa wa'idun lakum wa wa'idun lahum. Perintah apakah sebagaimana yang mereka bukan, ini maksudnya kalau kayak gini urusannya itu tidak seperti apa yang disangka oleh orang musyrik tersebut itu. Ya, urusan tersebut tidak seperti yang disangka oleh mereka para musyrikun. Mereka akan mengetahui bahwa mereka orang-orang musyrikun akan mengetahui bahwasanya bahwa mereka akan mengetahui akibatnya. Akibat mereka mendustakan berita tersebut. Ya. Dan dinampakkan kepada mereka oleh Allah akan apa yang mereka perbuat pada hari kiamat. Enggak, justru. Dan tampak bagi mereka apa yang Allah perbuat kepada mereka pada hari kiamat. Dan tampak bagi mereka apa yang Allah perbuat pada hari kiamat. Kemudian Allah akan menipu apa? Enggak, jadi hal tersebut akan diperkuat gitu. Oh, di top akad sudah. Kemudian hal tersebut akan diperkuat untuk mereka dan akan diperkuat bagi mereka kebenaran dari apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan berasal dari Quran dan hari kebangkitan. Dan ini merupakan ancaman ya. Tadi itu ancaman. Menurut iya, tadi itu ancaman. Dan itu merupakan ancaman bagi mereka. 6. Alam najil arda mumahadatan lakum kalfarashi. Apakah tidak kami jadikan bumi itu ini bukan kalfarashi tapi kalfiroshi ya. Oh, kalfiroshi. Ini dihamparkan seperti virus itu apa? Kapas. Kasur ya. Kasur. Ya, kalfarashi ya kapas tapi ini virus. Seperti kasur. Apakah kami tidak menjadikan bumi itu terbentang bagimu seperti kasur? Wal jibalu rawasi kaila tataharika tatahar kaila tataharuku Kaila tataharroka, kan ada kayaknya. Kaila tataharroka bikumul ard, bikumul arda. Bikumul ardu. Ardu saja. La tataharroka bikumul ardu. Dan bagaimana kami tinggikan gunung untuk sebagaimana tiang. Menurut sebagaimana ya, kami telah menjadikan gunung sebagai tiang supaya tidak bumi tidak bergerak gitu. Tidak goyang. Dan gunung itu sebagai pasaknya. Jadi agar bumi itu bagi kalian tidak agar bumi kalian itu tidak goyang. Bergerak ya. Wa khalaqnakum asnafan dzakaran wa untha, dan kami telah menciptakan kalian itu berkelompok-kelompok baik laki-laki maupun perempuan. Wa ja'alna naumakum rahatan li abadanikum fihi tahdiuna wa taskunun. Dan tahdauna wa taskunun. Tahdauna wa taskunun. Dan kami telah menjadikan tidur-tidurmu sebagai tempat, sebagai waktu istirahat untuk badan-badanmu. Dan dalam tidur itu kalian di malam itu ada ketenangan ya, dan ya, ketentraman. Dan di dalam tidur atau malam itu ada ketenangan dan kenyamanan. Wa ja'alna layla libasan talbasukum zulamatihi. Talbasukum zulamatuhu. Talbasukum zulamatuhu wa taksyakum kama yastirus taubu li labisahu. Dan kami telah menjadikan malam sebagai pakaian untuk menyelimut, sebagai pakaian malam saja. Pakaian yang kegelapannya menyelimuti kalian gitu. Ya. Dan kami menjadikan malam itu kegelapannya untuk menyelimuti kalian sebagai sebagaimana baju menutup, sebagaimana baju menutupi sebagaimana baju menutupi orang. Ya, sebagaimana baju menutupi orang, orang memakainya. Waja'alna nahara ma'asyan tantashiruna fihi lima'asyikum wa tas'auna fihi limasahilikum. Dan kami limasahilikum. Wa tas'auna fihi limasalihikum. Dan kami menjadikan siang sebagai tempat penghidupan, di mana kalian akan berkumpul pada siang itu sebagai bukan berkumpul, itu menyebar ya di muka bumi. Dan kami jadikan siang itu sebagai tempat penghidupan, dan kalian akan menyebar di siang hari untuk kehidupan, untuk kehidupan kalian. Dan kalian akan menolong di dalamnya dalam hal maslahat. Nggak saling menolong, soalnya itu, dan kalian bisa mengusahakan maslahat-maslahat kalian gitu. Dan kalian bisa mengusahakan maslahat-maslahat kalian di siang hari. Nah, wa banaina fawqakum sab'an samawatin matinatin albina'i. Matinatil bina'i ya. Matinatil bina'i muhkamatil khalqa, muhkamatil khalqi. La sudu'u laha wa la futur. La sudu'a laha, kan ya sebagai isimnya la. La sudu'a laha wa la futura. Dan kami telah membangunkan di atasmu 7 lapis langit yang matinah, maksud? Artinya itu kokoh bangunannya. Ya, dan kami telah menjadikan di atasmu 7 lapis langit yang kokoh bangunannya dan Muhkamah itu sempurna ya? Yang sempurna penciptaannya. Tidak ada cacat dan retak. Ya, tidak ada kecacatan dan keretakannya, maksudnya. 6. Ya. Wa ja'alna syamsa sirajan wa qadan mudian. Dan kami menjadikan matahari itu terang sebagai terang sebenderang-benderangnya gitu Ustaz ya. Iya, kami telah menjadikan matahari itu seperti pelita yang wako dan itu yang menerangi, kemudian itu yang kemudian itu menyala, kemudian itu menerangi gitu. Ya, dan kami menjadikan matahari itu sebagai pelita yang terang dan menyinari. Wa anzalna minas sahabil mumtari mumtar wa anzalna minas sahabil mumtirati ma mumtirati ma al mumtirati ma'a ma'an munasiban kasratin. Enggak munsabban. Bikasratin. Ma'an munsabban bikasratin. Linukhrija bihi habban mimma yuqtati bihin nas. Yaqtatu ini, yaqtata yaqtatu. Yaq Ustaz. Yaqtatu bihin nas. Yaqtatu bihin nasi wa hasya nasu. Yaqtatu bihin nasu ya nam. Yaqtatu bihin nasu wa hasya isu mimma takuluhud dawab. Takuluhud dawabu. Nam. Wa bisatini multafitmul wa bisatini multafat multafitun ba'duha bi ba'din litashghuba aqda aqdaniha litasha'ubi aghsaniha litasha'ubi aqdaniha. Dan kami telah menurunkan dari awan itu hujan, air hujan yang secara terus menerus banyaknya. Dan kami akan mengeluarkan dengan hujan itu biji-bijian dari apa yang di tanah yang dan dengan biji itu manusia akan yukatit apa? Yukatatu saat bas. Memakan. Dan dengan biji itu manusia akan memakannya. Dan dan hidup dengan biji itu dan rumput-rumput yang dimakan oleh dan rumput-rumput yang dimakan oleh binatang-binatang melata ternak Ustaz. Apa ini ya binatang ya nggak masih ternak terus ya. Dan kebun-kebun yang berbuah sebagian tapi itu yang lebat ya. Oh, lebat. Dan kebun-kebun lebat di dalamnya untuk ya, karena cabang apa batangnya itu bercabang-cabang. Ya, dan kebun-kebun yang lebat sebagian daripada kebun-kebun itu dan dengan cabang-cabangnya yang lebat. Inna yaumal fasli bainal khalqi wa huwa yaumul qiyamati kana waqtan wa mi'adan muhaddadan lil awwalina wal akhirina yauma yunfaqul malaku fil yauma yang fakul malaku karena dia yang niupkan malaikat yauma yang fakul malaku yauma yang fakul malaku fil qarni idzanan bil ba'thi fata'tuna amaman kullu ummatun ma'a imamihim. Sesungguhnya hari tadi ya fata'tuna umama ya fata'tuna umaman kullu ummatin ma'a imamihim. Nah, sesungguhnya pada hari pemisahan di antara keputusan ya. Nah, sesungguhnya hari keputusan di antara makhluk adalah yaitu hari kiamat. Itu hari kiamat merupakan waktu merupakan hari kiamat itu merupakan waktu dan tempat kembali bagi orang-orang mi'adan itu yang dijanjikan, Pak, yang dijanjikan muhadadan yang telah ditetapkan. Waktu yang dijanjikan ditetapkan bagi orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir. Ya. Yaitu hari di mana ditiupkan malaikat meniup, dan hari di mana malaikat meniup dengan tanduk, ya. Dengan trompet deh, bentuknya ya, kayak tanduk ya. Trompet saya. Dan malaikat meniup dengan trompet izanan dengan dua kali izin. Enggak, izanan itu sebagai awal dari kebangkitan gitu maksudnya. Izanan bilba'ats sebagai awal dari kebangkitan, maka kalian akan berkumpul. Kalian akan dan datang umaman-umaman. Maksudnya berkelompok-berkelompok. Ya, makin selain berkumpul dan berkelompok saudara. Dan kalian setelah dan kalian akan berkumpul setelah ditiupkan trompet. Dan setiap umat itu bersama dengan imam-imam mereka. Wa futihatis sama'u fakanat zata abwab zata fakanat zatu abwabi katsiratun linuzulil. Nah, gimana tuh? Sekarang jadi bingung gimana kamu baca gitu. Fakanat zata abwabin katsiratin. Fakanat zatin abwabin fakanat zata abwabin katsiratin linuzulil malaikati. Dan Allah membukakan pintu langit, maka bukan kalau kayak ini langit dibuka kan putih khas kan? Oh ada naik soalnya maju soalnya. Dan langit dibuka. Dan langit dibuka, iya. Maka maka langit akan banyak memiliki banyak pintu, banyak memiliki banyak pintu, dan langit memiliki banyak pintu sebagai tempat turunnya para malaikat. Wanusifatil jibalu ba'da subutiha fakanatil kasirabi. Dan gunung itu dihancurkan. Dan setelah ya setelah kokoh, setelah dikokohkannya, maka gunung makanya itu seperti ya, maka dia seperti Fata Morgana, seperti Fata Morgana. Nah, inna jahannama kanat yauma idin tursidu ahlul ahlal kufri. Tursidu ahlal kufri ladina wa'iddat lahum lil kafirina murji'an makithina fiha marja'an lil kafirina marja'an makithina fiha duhuran muta'akibatun latan kota'u muta'akibatan ya, muta'akibatan latan kota'u muta'akibatan latan tanqita la tanqitu la tanqitu gimana syarat la la tanqitu la tanqitu la yat'amuna fiha terus la yat'amuna fiha afwan syarat lari ma yubridu harras sa'iri anhum. Lihat makna fiha ma yubridu harras sa'iri anhum. Wala syaraban yurawbihim. Ila ma'a harum. Naam. Ila ma'a haran. Wasadidu ahlun nar. Wasadidu ahlun nari. Wasadida ahlin nari. Wasadida ahlan nari yujazawna bidhalika jaza'a adilan muwafiqan li'a'malihim alati kanu ya'maluna naha fid dunya. Sesungguhnya neraka jahanam pada hari itu diperuntukkan untuk ahli kufar, orang-orang kufur, di mana yang telah dijanjikan bagi mereka, bagi orang-orang kafir, bagi merupakan tempat kembali orang-orang kafir. Makisina fiha, dan mereka tinggal di dalamnya. Dan mereka tinggal di dalamnya. Tinggal. Dahuran. Dahuran itu ya dalam waktu yang lama. Bertahun. Dan mereka tinggal di dalamnya dalam waktu yang lama. Saling berurutan. Terus-menerus tanpa putus. Nurusan. Terus-menerus tanpa putus. Tanpa ada sela. Tanpa ada sela waktu ya. Potongan waktu gitu, Ustaz. Nah, tanpa putus. Iya, tanpa putus. Mereka tidak akan memakan di dalam jahanam itu air ding apa apa yang enggak apa yang bisa membuat apa yang bisa mendinginkan panasnya api neraka. Dan mereka di dalam neraka jahanam tidak akan dapat memakan tidak dapat mendinginkan tidak dapat memakan hal-hal yang dingin. Tidak dapat memakan apa yang mendinginkan. Tidak makan makan tidak dapat memakan apa yang didinginkan akibat panasnya api neraka. Panasnya api neraka. Wala syara wala wala syaraban yarunahum yarunahum apa? Dan tidak ada minuman yang mengenyangkan mereka. Dan tidak ada minuman yang mengenyangkan mereka. Ya, dan tidak ada minuman yang mengenyangkan mereka kecuali air yang panas. Kecuali air yang panas yang mendidihkan dan ahli neraka. Yang mendidihkan ahli neraka. Dan mereka di dalam jahanam. Sodida itu apa? Sodida itu artinya tanah ya. Tanah penduduk neraka. Gimana Ustaz artinya? Jadi tidak ada minuman yang mengenyangkan mereka kecuali air yang panas dan nanahnya penduduk neraka. Tidak ada nanah. Kecuali air yang panas dan tanahnya nanahnya penduduk neraka. Dan mereka dibalas dengan yang demikian. Saling meminum saja dengan. Enggak. Mereka dibalas dengan demikian sebagai balasan yang adil. Mereka dibalas demikian sebagaimana mereka dibalas demikian karena sebagai balasan. Sebagai balasan yang adil. Ya. Muafikan li a'malihim, dan ini merupakan ketetapan sesuai atas dengan perbuatan mereka, di mana mereka yang melakukan itu sesuai dengan amalan mereka yang mereka lakukan di dunia gitu. Sesuai dengan amalan mereka. Melakukan itu sesuai. Ya, sesuai dengan amalan mereka yang mereka lakukan di dunia. Innahum kanu la yaqafuna yaumal hisabi, falam ya'maluna lah, falam ya'malu lahu. Wa kadzabu bima ja'atuhum bihi rusuli takdziban. Wa kullu syai'in rusulu. Ar-rusulu. Wa kadzabu bima ja'atuhum bihi ar-rusulu takdziban. Wa kullu syai'in alamnahu wa katabnahu fil lawhil mahfuzi. Fadhuqu ayyuhal kafiruna jazaa'a a'malakum falan nazidakum jazaa'a a'malikum falan nazidakum illa 'adaban fawqa 'adabikum. Sesungguhnya mereka yang takut akan hari hisab, mereka yang tidak takut, sesungguhnya mereka tidak takut hari kiamat atau hari hisab, dikarenakan hari mereka tidak mengamalkan, maka mereka tidak beramal untuknya. Ya, karena mereka tidak takut akan hari hisab, maka mereka tidak beramal di dunia, gitu Ustaz ya. Iya. Dan mereka mendustakan apa yang datang kepada mereka dari para rasul dan mereka mendustainya. Mereka mendustai rasul-rasul yang datang kepada mereka dengan dusta yang sebenar-benarnya. Dan setiap segala sesuatu yang kami ajarkan kepada yang kami ajarkan dan kami wahyukan. Ini bukan alam nahu tadi, harusnya alim nahu Pak. Jadi setiap sesuatu yang kami ketahui dan kami tulis di Lauhul Mahfuz. Ya. Dan setiap segala sesuatu yang kami ketahui dan kami tulis di Lauhul Mahfuz, maka rasakanlah wahai orang-orang kafir balasan dari apa yang kalian perbuat. Dan kami tidak akan menambah pada kalian kecuali azab yang sangat pedih, gitu Ustaznya. Azab di atas azab, yang maksudnya ya. Nambah azab terus gitu. Taib ya, masya Allah. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustaz. Taib, lanjutkan. Berarti sekarang siapa ya? Itu semua musik. Bu Dahyalis belum ya? Ya, Ibu udah belum, Bu? Inna, bismillah. Tadi udah, yang pertama tadi udah. Oh ya, gak apa-apa. Gak apa-apa, tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, inna. Inna lazina yakhofuna rabbihim. Inna lilladina. Inna lilladina. Inna lilladina. Inna lilladina yakhofuna rabbihim atau rabbuhum, Ustaz? Rabbahum. Wa ya'lamuna solihan. Wa ya'maluna. Wa ya'maluna solihan. Fauzan. Fauzan biduhulihim al-jannah. Biduhulihim ya Ustaz ya? Biduhulihimul jannata. Innalahum bisataini azimatin. Bisatinin azimatin. Apaan? Innalahum bisatina azimatan wa'naban. Bisatina azimatan wa'naban. Karena ada wa'naban di belakang. Walahum zaujatun hadisatus sinni. Walahum zaujatun hadisatus sinni Qad istadarat asda'uhunna. Fadis tadar isda'uhunna ma'a irtafa'u yasiru. Ma'a irtifa'in yasirin. Ya, ma'artifa'in yasirin. Maksudnya irtifa'in yasirin. Mastuyatin. Mustawiyatin fi sinin wahidatin. Mustawiyatin fi sinin wahidatin. Walahum kaksin. Mamluatin. Kaksun. Walahum kaksun. Mamluatun. Khomro. La yasma'una fi hazihil jannata batilan qawlu. Masa jannata sih? Jannatu. La yasma'una fi hadhil jannati batilan minal qawli. Hazil jannati fi batilan nil qauli wala yukazibu ba'duhum ba'dan. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mereka takut terhadap Tuhan mereka, wayak maluna, dan mereka mengerjakan ya maluna, mereka beramal soleh. Fawaza, dan mereka dimasukkan ke dalam mendapat surga. Keberuntungan dengan dimasukkannya ke dalam surga. Mereka mendapat keberuntungan dengan dimasukkan ke dalam surga. Innalahum bisatinin, sesungguhnya bagi mereka bisatinin apa Ustaz? Sesungguhnya bagi mereka kebun yang besar. Kebun-kebun yang luas. Oh, kebun-kebun yang luas, kebun-kebun yang luas dan buah anggur. Dan buah anggur dan bagi mereka zaujatun, pasangan ya, Kak. Zaujatun ini apa di sini? Hadisatun. Iya, istri-istri. Oh, istri-istri. Istri-istri yang remaja. Yang hadisatun ini istri-istri yang remaja. Hadisatun sinin sampai situ saja. Qot istadarot. Iya kan, hadisat kan baru. Qot istadarot. Ini afan ya. Jadi qot istadarot asdahuna ma'artifainya sirin ini afan. Afan ya. Ini artinya dadanya montok ya, afan. Itu artinya itu. Oh gitu. Penjelasan dari tadi zaujati. Zaujatin. Ya, yang itu. Iya. Mustawiyatin. Apa Ustaz? Fisinin. Wahidatin. Sampai ke situ Ustaz. Sama. Usianya sama semua. Usianya sama semua. Oh gitu. Walahum ka'sun mamlu'atan. Dan bagi mereka mamlu'atun. Dan bagi mereka ada gelas yang dipenuhi oleh khamr. Oh, dan bagi mereka gelas yang dipenuhi dengan khamr. Oh, khamr. La yasma'una fi hazil jannati, dan mereka tidak mendengarnya di dalam surga itu bitolanil qauli, perkataan yang sia-sia, dan tidak pula mereka berdusta sebagian dari sebagian yang lain. Nah, Ustaz. Lahum kuliza dikaja. Cukup ya, apa namanya? Ya. Bu, cukup Bu. Ini insya Allah sisanya aneh aja. Aneh, khawatir asar nggak selesai juga nih. Kita nggak selesai kelas kita. Baik ya. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Tapi kajar. Baik, sisanya biar aneh. Lahum kullu dalika jaza'an wa minnatan minallahi wa ta'an kasiran kafian lahum. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmanid dunya wal akhirati. La yamlikuna an yas'aluhu illa fima udhina lahum fihi. Yawma yakumu Jibrilu alaihi salamu wal malaikatu mustaffina. La yushaffi'una illa liman adina lal-Rahmanu fi syafa'ati. Wa qala haqqan wa sadada. Dhalika al-yawmul haqqu alladhi la rayba fi wuqu'ihi. Faman sya'an najata min ahwalihi. Falyattakhid ila rabbihi marja'an bil amalis salihi. Bagi mereka, yaitu penduduk surga, ada balasan dan anugerah, pemberian dari Allah dan pemberian yang banyak yang cukup bagi mereka, yaitu pemberian dari Rabb yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang mengasihi di dunia dan di akhirat. Tidak ada seorang pun yang bisa meminta kepada Allah kecuali pada apa yang Allah izinkan. Hari di mana malaikat Jibril alaihissalam dan para malaikat itu berdiri bersaf-saf, berbaris. tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali orang yang telah Allah izinkan oleh Ar-Rahman, oleh Allah Ar-Rahman, fis syafaat, di dalam memberikan syafaat. Wa qala haqqan wa sadada. Dan ia berkata yang benar dan lurus. Itulah hari yang benar, yang tidak ada keraguan akan terjadinya. Maka siapa saja yang menghendaki keselamatan dari kengerian-kengerian hari kiamat, maka hendaknya ia mengambil jalan kembali menuju Rabb-nya dengan amalan yang soleh. Ya, Masya Allah. Kemudian, inna hadarnakum adaba yawmil akhiratil qaribi alladhi yura fihi kullu mri'in alladhi yara fihi kullu mri'in ma'amila min khairin awiktasaba min ismin wa yakulul kafiru min hawlil hisabi ya laytani kuntu turaban falam ub'as. Sesungguhnya kami telah memberikan peringatan kepada kalian tentang adab di hari akhirat yang dekat, yang mana setiap orang akan melihat apa yang telah dikerjakannya, baik kebaikan ataupun apa yang diusahakan berupa dosa. Dan orang yang kafir, karena saking ngerinya ya hari perhitungan, akan berkata, duhai seandainya dulu aku hanyalah debu, falam ub'as, maka aku tidak akan dibangkitkan. Ya, jadi ini adalah tafsir surah An-Naba. Surah An-Naba ini ya berbicara tentang beberapa hal ya, termasuk tentang hari kiamat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya? Anin naba'il 'adzim, yang mereka saling bertanya tentang berita yang besar. Apa itu berita yang besar? Ya, yaitu tentang hari kiamat. Alladhi hum fihi mukhtalifun, yaitu berita yang mereka perselisihkan. Ya, karena di antara mereka ya ada yang beriman lalu menjadi muslim, tapi ada yang kafir. Ya. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Kelak nanti mereka akan mengetahuinya, kelak nanti mereka akan mengetahuinya. Alam naj'alil arda mihada, bukankah telah kami jadikan bumi sebagai hamparan? Wal jibala autada, dan gunung sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian sebagai subata, ya, sebagai tempat istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Ya, maksudnya kenapa malam dikatakan sebagai pakaian? Karena kegelapan malam itu menutupi manusia sebagaimana baju menutupi orang yang mengenakannya. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan bagi kalian siang sebagai ya mencari penghidupan untuk bekerja. Ma'asya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian 7 lapis langit ya yang kokoh. Wa ja'alna siraja wa haja, dan kami jadikan pelita yang sangat terang, yaitu matahari ya. Kemudian wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan ma'an sajjaja, air yang melimpah ya, air hujan yang melimpah. Linukhrija bihi habba wa nabata, agar kami keluarkan darinya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat. Inna yawmal fasli kana miqata, sesungguhnya hari pembalasan itu, hari keputusan itu adalah waktu yang telah ditentukan. Yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja, hari di mana sangkakala akan ditiup, maka kalian pun akan datang berbondong-bondong. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, maka langit pun dibuka sehingga memiliki banyak pintu. ya, yang dari pintu tersebut para malaikat akan turun. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba, dan gunung yang kokoh seperti itu dihancurkan. Fakanat saraba, maka seakan-akan gunung itu hanyalah fata morgana saja. Inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya di dalam neraka jahannam itu ada tempat pengintai, ya, yang mengintai para penduduk neraka. Littaghina ma'aba, tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Jadi neraka jahannam adalah tempat kembali bagi orang yang melampaui batas. Labisina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya ahqaba, berabad-abad lamanya, bertahun-tahun lamanya. La yadukuna fiha barda wa la syaraba, mereka tidak bisa merasakan kesejukan, tidak pula minuman. Jadi penduduk neraka jahannam itu selamanya akan merasakan azab demi azab. Mereka hanya akan merasakan betapa panasnya api neraka, dan mereka tidak diberi minuman kecuali dari air yang sangat panas ataupun nanah, ya, sesuatu yang sangat menjijikkan. Illa hamima wa ghassaqa, ya, kecuali air panas dan nanah. Jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Ini adalah balasan yang layak diterima oleh orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya mereka tidak mengharapkan adanya hari perhitungan, ya. Mereka takut dengan hari perhitungan karena ya mereka pada akhirnya akan menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa apa yang diceritakan kepada mereka tentang hari kiamat, tentang surga dan neraka, itu semuanya adalah benar. Ya. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Akan tapi mereka mendustakan ayat kami sebenar-benarnya. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Segala sesuatu telah kami catat dalam sebuah kitab. Fadzuqu falan nazidakum illa adaba. Maka rasakanlah sekarang. Tidaklah kami tambah kepada kalian kecuali azab. Jadi ini adalah semacam pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kalian mendustakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang rasakanlah, disebabkan kalian telah mendustakan Allah, telah mendustakan Rasulnya, telah mendustakan Al-Qur'an, maka sekarang saatnya kalian merasakan akibatnya. Baik. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu memiliki keberuntungan, ya, karena mereka ditempatkan di surga. Hadaiqa wa a'naba. Di surga itu ada kebun-kebun dan anggur. Wa kawa'iba atroba, dan gadis sebaya, ya, yang memikat. Wa ka'sal dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh. Penuh dengan minuman, ya, di antaranya adalah khamr. Di dunia khamr dilarang, tapi di surga itu merupakan kenikmatan yang akan diberikan oleh orang-orang yang beriman. La yasma'una fiha laghwa wala kidzaba. Para penduduk surga itu tidak mendengar di dalam surga perkataan yang sia-sia, tidak pula perkataan yang dusta. Ya, semuanya yang keluar di surga itu adalah yang baik-baik. Tidak ada dusta, tidak ada fitnah, tidak ada ghibah, tidak ada perkataan yang sia-sia. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Sebagai balasan dari Rabbmu, ataan hisabah, pemberian yang banyak. Pemberian yang mencukupi kalian. Tiba-tiba mati, ya. Jadi kita sampai ini ya, sampai Rabbis samawati wal ardi ya. Naam. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuuna minhu khitaba. Ya, sebagai kenikmatan dari Rabb kalian, itu Rabb yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, ar-rahman, yang maha mengasihi. La yamlikuuna minhu khitaba. Tidak ada yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali yang Allah izinkan. Yauma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu shaffa. Hari di mana ruh, yaitu malaikat Jibril, dan juga para malaikat shaffa, berdiri ya, bersaf-saf, berbaris. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Ya, tidaklah berbicara kecuali orang yang Allah izinkan dan ia berkata perkataan yang benar. Jadi di surga tidak ada perkataan dusta, tidak ada perkataan salah, tidak ada fitnah, riba dan seterusnya. Dzalikal yaumul haqq. Fama syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang pasti akan terjadi. Maka siapa saja yang ingin, hendaknya dia mengambil jalan kembali kepada Rabb-nya. Jadi siapa saja yang mau masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah Allah sebagai tempat kembalinya. Jadikanlah Allah sebagai tujuannya. Inna adzarnakum 'adzaban qariba. Sesungguhnya kami telah memperingati kepada kalian tentang azab yang dekat. Yauma yadurul mar'u ma qaddamat yada. Hari di mana seseorang ya akan melihat apa saja yang dikerjakan oleh kedua tangannya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang kafir berkata, duhai seandainya dahulu aku hanyalah debu. Ini adalah bentuk penyesalan orang kafir di akhirat. Ya, karena mereka baru menyadari bahwasanya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa adalah kebenaran. Dan mereka menyesali, ya, karena mereka tinggal diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beriman, mereka hidup bahagia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita syukuri nikmat Islam ini, kita syukuri nikmat iman ini dengan memperbanyak amalan soleh kita, karena derajat kita di akhirat sangat ditentukan dengan amalan kita di dunia. Apalagi ini bulan Ramadan, maka jangan lupa untuk sering-sering agar apa meminta ampunan dan juga minta dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang dianjurkan untuk diperbanyak adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian doa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surganya dan menjauhkan kita dari nerakanya. Baik, demikian alhamdulillahilladzi binimati tatimu shalihat. Kita sudah menyelesaikan pembahasan dari juz yang ke-30. Semoga apa yang kita pelajari selama ini bermanfaat ya, baik dari sisi bahasa Arabnya, dari sisi baca kitabnya, dari sisi cara menerjemahkannya, dari sisi cara mengiropnya, dan juga dari sisi tafsirnya. Baik ya, terakhir kalau memang ada pertanyaan silakan ya, seperti biasa. Ini karena ini sesi terakhir, silakan ya pos-posin ya. Yang mau nanya via chat atau langsung, silakan ya tunggu. Baik ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, maka Anda secara pribadi mengucapkan ada nih yang nanya. Oh, baik ya. Jadi Anda pribadi mengucapkan jazakumullah khairu jaza atas partisipasi antum sekalian selama berapa hari ya? Mungkin kurang lebih 20-an hari ya. Dan alhamdulillah kira kita bisa menyelesaikan pembahasan mulai dari surah An-Nas sampai surah An-Naba. Kemudian anak pribadi memohon maaf kalau dalam mengajar kadang suka apa namanya ya nadanya agak tinggi. Jadi mohon dimaklumi. Kemudian anak yang menasihatkan kepada antum semua agar kalau bisa menyisihkan waktu ya untuk terus belajar, baik belajar bahasa Arab ataupun belajar tafsirnya. Dan jangan lupa bahwa sebaik-baik tujuan dalam belajar bahasa Arab adalah agar kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu tujuan paling baik. Dengan demikian, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menguasai ilmu bahasa Arab ini ya. Dan memang kalau kita belajar bahasa Arab itu jangan terlalu lama di belajar teorinya ya. Tapi perbanyaklah di praktek semacam ini ya. Makanya kalau di daerah antum ada guru yang bisa ngajarin kelas baca kitab semacam ini, maka ini bagus. Seseorang itu lebih mudah belajar dengan metode seperti ini dibanding belajar teorinya. Ya, karena dengan kita membaca kitab seperti ini, maka pemahaman kita diuji. Karena kalau lagi belajar teori kan gampang. Kita lagi belajar na'at, contohnya na'at semua. Belajar atop, contohnya atop semua. Belajar badal, contohnya badal semua. Tapi kalau kita praktek seperti ini, kan nggak bisa kayak gitu. Ya, namanya Al-Quran, semuanya ada. Na'at, atop, taukid, badal, hal, tamis, mustasna, munada, isimla, maful min aji, maful ma'ah. Ya, semuanya ada. Sehingga itu akan menguji kemampuan kita. Ya. Makanya kalau memang antum punya tekad mau bisa bahasa Arab, perbanyak di praktek baca kitab. Ya. Karena dengan kita baca kitab, banyak manfaatnya. Yang pertama, akan menambah mufradat kosakata. Karena kelemahan pemula itu, biasanya kosakatanya itu-itu aja. Maka dengan sering dia membahas kitab-kitab, setiap minggu ganti, setiap bulan ganti misalnya, maka mufradatnya makin bertambah. Yang kedua, itu akan makin mengokohkan ilmunya. Jadi kalau waktu belajar teori, mungkin dia waktu belajar na'at, na'atnya paham, ya, nanti atopnya lupa, atopnya paham, na'atnya lupa, taukidnya paham, na'at atopnya lupa, badal paham, na'at atau taukidnya lupa. Ini wajar dalam belajar. Tapi kalau kita sudah membiasakan diri membaca kitab seperti ini, itu insya Allah kita akan dimudahkan, ya, karena itu akan mengokohkan ilmu kita, pemahaman kita akan diuji, ya. Dan memang butuh pada pembiasaan, ya kan? Ada yang mengatakan asa bisa karena biasa, ya. Kita tuh bisa karena biasa. Semakin kita asah, semakin kita biasakan, lama-lama bisa. Ya, mana kalau udah saking biasanya, kita udah nggak perlu lagi mikirin ini apa itu apa Eropnya. Saking biasanya tuh udah mengalir gitu aja, tanpa kita sebut Eropnya apa. Tapi karena kita udah biasa baca, maka kita akan punya yang namanya zauk, rasa bahasa. Tapi namanya zauk, rasa bahasa tidak didapat kecuali oleh orang yang sangat intens ya belajar, ya sangat fokus dalam belajar. Ya demikian nasihat dari Anda. Semoga semua amalan kita di Ramadan ini, mulai dari tarawih kita, qiyamul lail kita, kemudian sujud kita, tilawah kita, puasa kita, iktikaf kita, semuanya diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala, dan kita keluar dari bulan Ramadan mendapatkan predikat sebagai orang yang bertakwa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada program acara seperti ini ya. Nanti aneh umumkan di grup insyaAllah.